Kata beliau dalam bab yang pertama, babul bir wassilah. Bab al-bir wassilah. Bab berbuat baik atau berbakti, wassilah, dan menyambung silaturahmi. Dan menyambung hubungan. Wassilah. Kita beli wabul birri wassilah. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Ya. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kami wasiatkan manusia, insan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya. Ini awal bab yang dibawakan di sana oleh Imam Al-Bukhari tentang bir dan silah. Bir, berbuat baik. Dan Nabi menafsirkan al-bir itu di hadits An-Nawas bin Sam'an. Beliau berkata, al-birru husnul khuluq. Al-bir adalah akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik. Dan bir cakupannya luas. Salah satu dari bentuk al-bir adalah berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Ya. Jelas ya? Walaupun bir itu banyak cakupannya, banyak cakupannya. Nah, wassilah, wassilah menyambung. Ya. Menyambung, dia menyambung hubungan. Ya. Apakah hubungannya dengan siapa yang terkait dengan rahimnya, terkait dengan keluarganya yang punya hubungan rahim dengannya, hubungan darah, ya. Ataupun menyambung kepada siapa yang diperintah untuk disambung hubungan dengannya. Ya. Dan beliau isyaratkan firman Allah Ta'ala, wassaynal insan biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah. Ini ayat. Dia punya sebab turun. Sebab nuzul. Yang diterangkan di dalam apa, riwayat Muslim dan selainnya tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Beliau masuk Islam. Iya. Dan ibu Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad. Iya. Tidak berbicara dengan saat selama-lamanya sampai saat ini murtad dari agamanya. Nah, dan saat berkata kepada ibunya, wahai ibu, ya, walaupun kamu punya banyak jiwa, ya, kemudian jiwa ini rohmu keluar satu persatu, saya tidak akan mengikuti apa yang kamu lakukan. Maka ibunya berkata kepadanya, ya, زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. Ibunya berkata, engkau menyangka bahwa Allah berwasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya adalah ibumu dan saya perintah kamu untuk kafir. Ya. Maka turunlah ayat surah Luqman itu tentang perintah dan ayat yang disebut oleh penulis sini, wassaynal insana biwalidayhi, atau ini ayat di surah Rum, ya. يعني سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. Ya, turun ayat tersebut. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Iya. Turun ayat menegur. Ya, dan di dalam ayat itu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa engkau agar supaya engkau berbuat kesyirikan kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taat kepada keduanya. Jadi larang taat di dalam kesyirikan. Bersama dengan itu Allah perintah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah mereka. Ya, silakan berhubungan dengan mereka, interaksi dengan mereka dengan hal yang baik, yang husna. Jelas ya? Maka ini ayat turun ya sebagai teguran untuk saat di dalam hal ini, dan ini pelajaran untuk seluruh umat. Walaupun orang tua kafir, ya, ayat ini mewasiatkan kita untuk tetap taat kepada kedua orang tua. Kecuali kalau orang tua merintah kepada kesyirikan, kekafiran, maka wajib untuk tidak ditaati. Iya. Wajib untuk tidak ditaati. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di sini hadis. Ya, kata beliau haddatsana Abu Walid. Kata beliau haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibn Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu akhbarana sahibu hadha ad-dar sahibu hadhihi ad-dar وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Ya, Abu Amr Asy-Syaibani berkata, sungguhnya pemilik rumah ini mengabarkan kepada kami. Dan Abu Amr Asy-Syaibani menunjuk ke rumah Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Qala, bahwa pemilik rumah itu yaitu Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau berkata salat ala waqtiha, di atas waktunya. Ya, thumma qala ayyun. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, thumma ayyun, kemudian apa lagi setelah itu? Qala, beliau berkata, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, thumma ayyun, beliau berkata, kemudian apa lagi? Qala, al-jihadu fi sabilillah, beliau berkata, jihad di jalan Allah. Qala, haddathani bihinna, beliau berkata, Nabi SAW menceritakan kepada saya hadith-hadith ini atau tiga perkara ini. Walau istazattuhu lazadani, andai kata saya meminta tambahan kepada beliau, beliau akan menambahku. Ya, ini hadith mempunyai banyak kandungan pelajaran dan faedah di dalamnya. Ya, pertama Ibnu Mas'ud di sini berkata sa'altu an-nabiyya, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu kadang didapatkan dengan mendengar dari guru dan kadang didapatkan dengan dia bertanya kepada guru. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa dari ketentuan di dalam ilmu Bolehnya murid bertanya kepada guru. Bolehnya murid bertanya kepada guru. Dan guru boleh menguji murid dengan pertanyaan. Iya. Sa'altun nabiyya. Saya bertanya kepada Nabi. Ini juga nikmatnya seorang itu berguru. Ketika ada masalah dia tanya kepada gurunya, segera ada jawaban. Ya, berbeda kalau dia tidak tahu jawabannya, dia cari misalnya di buku atau di ini. Ya. Kalau dapat jawabannya ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat bagaimana? Ya. Atau dia dapat jawaban, dia pahami keliru. Tapi begitu dia bertanya kepada guru, ya, langsung diberikan kesimpulan. Jelas ya? Diberikan kesimpulan. Jadi Ibnu Mas'ud bertanya, sa'altun nabiyya, saya bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Iya. Pertanyaan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan kebaikan itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Adalah hal yang dicintai oleh Allah. Sebab andai kata dia tidak dicintai, tentunya tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwa dari amalan-amalan kebaikan itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kebaikan itu berjenjang dan bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada yang afdal dan ada yang lebih afdal. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Iya. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Yang paling dicintai oleh Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Melakukan salat ala waqtiha, di atas waktunya. Ini paling kalimatnya pakai ala waqtiha. Ya. Tidak dikatakan fi waqtiha, pada waktunya, tapi di atas waktunya. Jelas ya? So, waktu salat itu dimaklumi. Waktu duhur dari mana sampai mana, waktu asar dari mana sampai mana, waktu maghrib dari mana sampai mana, waktu isya dari mana sampai mana, waktu subuh juga demikian dari mana sampai mana. Semuanya dimaklumi, ya kan? Dari waktu sholat ini, ya ada yang afdal apabila dilakukan di atas waktunya, tidak dimutlakkan di awal, sebabnya seluruh waktu sholat lebih sunnah di awal. Salat isya lebih afdal di mana? Di akhir. Karena itu dikatakan ala waqtiha, di atas waktunya, sesuai dengan apa yang dituntunkan pada waktu yang terafdalnya dia kerja. Iya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan keutamaan salat. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan salat. Iya. Dan salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Pensyariatannya menunjukkan agungnya salat ini. Dia adalah satu-satunya syariat yang langsung diterima oleh Nabi tanpa perantara. Allah langsung yang menyampaikan perintah ini kepada Nabi. Tidak ada perantara. Tidak ada perantara dengan Jibril. Allah yang berbicara langsung kepada Nabi-Nya. Dan perintah sholat ini tadinya 50 waktu, kemudian diringkas menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini senilai 50. Senilai 50. Iya. Ini menunjukkan keutamaannya. Dan sholat ini diterima di tempat yang paling tinggi, ya, diterima di langit. Berbeda dengan syariat yang lainnya, semuanya diterima di bumi oleh Rasulullah. Dan dia adalah tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia yang hidup. Iya. Inilah waktu sholat yang banyak dari kaum muslimin yang melalaikannya. Iya. Jadi menjaga sholat di atas waktunya. Qala thumma ayyun. Kemudian Nabi tanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, apa lagi ya Rasulullah? Ya, ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu, ya, dia boleh saja meminta tambahan kepada gurunya. Ya, kalau dia ada masalah, gurunya menjelaskan sesuatu, dia kurang paham, dia boleh bertanya. Ya, untuk apa? Memperjelas hal yang dia belum paham. Ini boleh. Ya, tapi kalau dia bertanya, ya, untuk apa memberatkan guru, maka ini adalah hal yang dicela. Ibnu Mas'ud di sini bertanya, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi? Qala, maka Nabi menjawab, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sisi pendalilan penulis membawakan hadis ini di sini. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini dari amalan yang paling afdal. Iya. Dari amalan yang paling afdal. Diletakkan setelah sholat. Ya. Dan lebih uniknya lagi, dia diletakkan sebelum jihad. Sebab setelahnya jihad. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qal thumma ay. Kemudian Nabi berkata, atau Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa lagi setelah itu? Qala, maka Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Iya. Ini yang ketiga. Dari amalan yang afdal adalah berjihad di jalan Allah. Dan perhatikan di sini syaratnya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kalimat fi sabilillah ini menunjukkan banyak perkara. Yang pertama menunjukkan keikhlasan, dia di jalan Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa jihad itu betul-betul di atas jalan Allah, bukan sembarang jihad. Ya. Jelas ya? Dia adalah jihad yang disyariatkan, yang betul di jalan Allah. Ini yang dapat pahala. Atau dikatakan yang paling afdal. Qala haddatsani bihinna. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW ya, menceritakan saya dengan hal ini. Ya. Ya, Nabi menceritakannya, menyampaikan hal ini kepada Ibnu Mas'ud. Kata beliau, lawi stazadtuhu lazadani. Andai kata saya minta tambahan lagi, maka Nabi akan menambahku. Ya, ini kan Ibnu Mas'ud bertanya tadi satu, amalan apa yang paling afdal. Setelah itu dia tanya lagi yang kedua. Setelah itu beliau tanya lagi yang ketiga. Ya. Cuma tiga saja yang beliau tanya. Beliau sudah berhenti. Kata beliau, andai kata saya tanya lagi, soalnya beliau tanya yang keempat dan kelima, Nabi akan apa? Menambah. Nah, ini dan ini memberikan kepada diri kita dua akhlak di dalam masalah ilmu. Yang pertama terkait dengan murid. Ya. Ya, murid itu harus tahu diri. Walaupun dia lihat gurunya semangat menjawab, tapi dia harus tahu di mana sampai mana batasannya dia bertanya. Ibnu Mas'ud berkata, andai kata Nabi saya minta tambahan, beliau akan menambah. Tapi bersama dengan itu Ibnu Mas'ud berhenti. Kenapa? Ini dari akhlak. Ya, sebab seorang murid harus pandai ya, menjaga kondisi dan keadaan guru. Ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan seorang guru, dia harus bersabar terhadap orang yang bertanya kepadanya. Ya, Ibnu Mas'ud bertanya, bertanya, bertanya, Nabi tetap menjawab, menjawab, dan menjawab. Jelas ya? Kecuali kalau pertanyaan orang yang bertanya, pertanyaan bukan pada tempatnya, atau pertanyaan yang memang tidak bermanfaat bagi orang yang bertanya, maka di sini guru, ya, mengarahkannya kepada yang lebih baik. Apakah dia tidak jawab kalau itu memang yang lebih baik, atau dia nasihatkan supaya bertanya kepada hal yang lebih baik. Ya. Ini kandungan dari hadits yang mulia ini, dan sisi penalaran penulis di sini terkait dengan masalah taat kepada orang tua. Ya. Taat kepada orang tua. Dan ketaatan kepada orang tua ini berlaku secara umum, tapi ayat telah merinci bahwa ketaatannya itu ya di dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau orang tua memerintah dalam maksiat, kesyirikan maupun selainnya, tidak boleh taat. Dan Nabi telah bersabda dalam hadits yang lain, riwayat Al-Bukhari, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Iya. Baik, terkait dengan sanad hadits, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Al-Walid. Abu Al-Walid ini nama beliau Hisham ibn Abdul Malik Al-Basri dari kota Basrah. Kota Basrah sampai hari ini masih bernama kota Basrah. Dia masih di wilayah Irak. Iya. Beliau seorang rawi yang thiqah, sangat kuat hafalannya. Haditsnya dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah. Kata beliau, haddatsana Syu'bah, nama lengkapnya Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri, Amirul Mu'minina fil Hadits. Beliau digelari Amirul Mu'minina fil Hadits. Ya, Amir Mu'minin dalam Hadits. Beliau berkata, qala al-Walid ibn Aizar akhbarani. Al-Walid bin Aizar al-Kufi. Ya. Beliau rawi thiqah. Haditsnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata beliau, sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani. Saya mendengar Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad ibn Iyas al-Kufi. Seorang rawi thiqah terpercaya. Haditsnya juga dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah. Ini rawi-rawi hadits semuanya, masya Allah, adalah rawi yang terpercaya. Beliau meriwayatkan dari Abdullah. Abdullah di sini tidak disebutkan ibn siapa. Ya, yang punya buku bisa lihat ya. Sebab Nabi sebutkan dalam hadits, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah. Dia berisyarat dengan tangannya ke rumah Abdullah. Abdullah bin siapa? Saya tadi sebut ibn Mas'ud. Kayak yang bertanya, dari mana Ustaz tahu? Ya, dia bin Mas'ud. Kan Abdullah banyak sahabat. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Fulan bin Fulan. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini ada kaidah-kaidahnya. Ya, dalam ilmu periwayatan. Abu Amr Asy-Syaibani ini orang Kufah. Ya, kalau orang Kufah dia meriwayatkan dari Abdullah sahabat, Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang Mesir meriwayatkan dari Abdullah sahabat, Abdullah adalah Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada orang Medina meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah adalah Abdullah bin Umar. Kalau ada orang Mekah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah adalah Abdullah ibn Abbas. Ini kaidah umum, walaupun tidak mesti berlaku 100%, tapi umumnya seperti itu. Jelas ya? Umumnya seperti itu. Nah, baik, ini sabar sedikit ya masalah rawi. Saya minta antum sabar sedikit. Saya terangkan saja, walaupun kadang antum nggak paham, tapi insya Allah lama kelamaan kalau terbiasa, ya, ini adalah hal yang baik. Ya, dan saya terus terang kepada antum bahwa ilmu rawi ini adalah ilmu yang sangat berharga. Andai kata misalnya saya katakan bahwa diaman dia belajar kepada Syekh Mukbil, saya tidak dapatkan ilmu yang sanad dari beliau, mungkin ya, andai kata cuma ini yang saya dapatkan, maka itu sudah keberuntungan yang sangat besar bagi saya. Ya. Sebab di banyak tempat saya melihat ya tentang ilmu rawi ini, Dan apa yang saya lihat, pandangan saya tidak ada yang semisal dengan Syekh Mukbil di dalam hal ini. Nah, karena suatu hari kita juga hadir pelajaran bersama Syekh Rabi Hafizahullah, beliau membahas kitab Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari dalam sebuah daurah di Riyadh. Ya. Dalam sebuah daurah di Riyadh. Jadi ketika berlalu hadis yang pertama, ya, seingat saya ada rawi di situ dimulai. Syekh bertanya, siapa rawi ini? Ya. Saya menjawab apa yang biasa saya hafal di tempat Syekh Mukbil. Kebetulan saya duduk di depan. Saya katakan Ibnu Abil Mukhtar Badan. Syekh bilang dia adalah Al-Absi Al-Kufi. Al-Absi Al-Kufi, ya ternyata setelah itu saya periksa, sama saja memang betul, tapi nisbatnya Al-Absi Al-Kufi. Ya. Jadi Syekh menyebutkan yang lain, saya sebutkan apa yang biasa saya dengarkan dari Syekh Mukbil Rahimahullah. Nah, setelah itu Syekh bilang, ya, tentang masalah rawi ini, saya dan Syekh Mukbil sama-sama gurunya. Kata beliau. Kami berguru kepada seorang alim di Mekah. Ya. Namanya Muhammad As-Sawmali. Ya. Dan kami mengambil ilmu rawi dari Syekh ini. Tapi kata Syekh Rabi, Syekh Mukbil, ya, saya kira lebih pandai daripada saya dalam hal ini. Dan lebih bagus penerapannya. Nah, ya, nah ini ada kaidah-kaidah dan dasar-dasar ilmu yang mungkin patut untuk dicermati. Seperti Abdullah Abdullah dari ini, itu kaidah bagus. Ya, mungkin saya akan sebut ya beberapa kaidah. Ya, antum paham tidak paham, saya sebut saja. Mudah-mudahan yang paham, yang tidak paham hari ini, besok dia akan paham. Ya, dan saya tidak, insya Allah tidak banyak berbicara tentang rawi. Ya, sebab sudah terlalu banyak keluhan dari ikhwah sebelumnya. Kalau saya bahas sangat kadang terlalu panjang, kadang ikhwah mengeluhkan, ya, kita panjang dibahas tapi kurang paham. Ya, baik, kita pindah ke bab yang kedua.